bebe ya. Lamun cacat bisa nyarita, sok sieun sabalakana. Ngadongeng kuring kumaha, sanajan bari jeung salawasna, undung cacat, teu bisa nyarita.